dulu kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan berperang ke Hunain, yang perang tersebut kemudian dikenal dengan perang Hunain. Perang Hunain ini sebuah peperangan yang terjadi di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Tidak lama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mampu merebut kembali kota Makkah, atau katakanlah tidak lama setelah Futuh Makkah. Yang menjadi penyebab pecahnya perang Hunain adalah karena adanya kekhawatiran dari kabilah-kabilah kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Karena secara otomatis ketika kaum muslimin sudah menduduki kota Makkah, hegemoni atau dominasi kesyirikan dan kaum musyrikin itu punah. Sebagian kabilah-kabilah musyrikin merasa ketakutan, khawatir, seperti Bani Thaqif, Bani Hawazin dan yang lainnya, khawatir kalau mereka nanti ditumpas oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka mengatur strategi, melakukan penyerangan terlebih dahulu, hingga kemudian pecahlah perang Hunain. Demikian singkatnya penyebab terjadinya pertempuran Hunain. Sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu menceritakan, ketika kami dulu keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain, wa nahnu hadithu ahdin bi kufrin, pada waktu itu kami masih baru meninggalkan kekafiran. Kami masih baru meninggalkan kekafiran, artinya baru masuk Islam, baru mengenal sedikit tentang ajaran Islam. Qala walil musyrikin sidratun ya'kifuna 'indaha. Sementara kaum musyrikin pada saat itu mereka memiliki sebuah pohon yang biasa mereka jadikan sebagai tempat berkumpul. Wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka gantungkan di pohon tersebut senjatanya. Karena mereka punya keyakinan bahwa pohon itu pohon yang ajaib, pohon yang bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Yuqalu laha dhatu anwab. Pohon itu kemudian dikenal dengan nama Zatu Anwal. Qala famarrarna bisidratin. Lalu kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami pun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami para sahabat secara spontan dan polos berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Buatkan untuk kami wahai Rasulullah pohon yang semacam ini yang dimiliki oleh kaum musyrikin, yang mereka biasa menggantungkan senjata-senjatanya di pohon tersebut supaya mendapatkan kekuatan. Kami ingin memiliki seperti apa yang mereka miliki. Ini permintaan yang tentu saja spontan dan permintaan yang menggambarkan ketidaktahuan mereka tentang hal tersebut. Maklum, mereka, mayoritas para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika itu baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Dan ini memberikan pelajaran tersendiri kepada kita, bahwa kalau para sahabat saja ketika baru mengenal Islam mereka jatuh kepada kesalahan, sementara di sisinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu selain mereka ya, yang baru masuk Islam, tentu belumlah banyak mengenal syariat-syariat Islam dan sangat rentan jatuh ke dalam kesalahan. Ini pelajaran yang penting sekali ya, untuk kita pahami, agar kita tidak terlalu bangga ketika ada misalnya pendeta yang kondang kemudian tiba-tiba masuk Islam, karena sebelumnya dia pendeta, maka ketika masuk Islam langsung dijadikan sebagai mubaligh atau dipanggil dengan ustaz, disuruh ngisi ceramah di sana sini, padahal baru masuk Islam. Apapun keadaannya, bagaimanapun statusnya, seseorang sebelum masuk Islam kemudian masuk Islam, maka keadaannya jahil, belumlah banyak mengerti tentang syariat-syariat Islam. Karena itu kewajibannya siapapun yang baru masuk Islam adalah mempelajari dinul Islam secara kafah, secara sempurna. Bukan kemudian karena punya track record sebagai pendeta atau sebagai apalah ya, kemudian masuk Islam akhirnya dilulukan, dijadikan sebagai rujukan ya, diagung-agungkan, dianggap sebagai dai. Ini tentu sebuah kekeliruan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain saja yang mereka baru masuk Islam, mereka jatuh pada kesalahan. Padahal di sisi mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti di cerita ini yang dituturkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Kami baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran. Kemudian kami tahu kalau musyrikin itu punya sebuah pohon yang mereka biasa berkumpul di situ. Mereka meminta kekuatan melalui pohon itu. Ketika kami melewati pohon tersebut, kami pun meminta hal yang sama seperti pohon itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kaget. Kemudian beliau berkata, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Ajib. Kok bisa meminta hal yang seperti ini para sahabat-sahabatnya? Kemudian beliau mengingatkan, innaha as-sunan. Sesungguhnya yang demikian ini adalah tanda-tanda di mana umat ini akan mengikuti tata cara, jalan, perilaku orang-orang sebelumnya. Qultum walladzi nafsi biyadih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan, sungguh apa yang kalian katakan ini kama qalat Bani Israil li Musa, persis seperti permintaan Bani Israil kepada Musa. Yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ij'al lana ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami tuhan-tuhan, ilah-ilah sebagaimana mereka punya tuhan-tuhan dan ilah-ilah yang banyak. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu bukti bahwa perilaku meniru umat yang sebelumnya, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani atau musyrikin, itu sudah berlangsung, sudah terjadi dan benar-benar terjadi di tengah-tengah umat ini. Tentu saja ini menuntut agar kita semakin waspada. Karena apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya sekedar berita tanpa makna. Semuanya mengandung ibroh, semuanya mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita. Qala latarkabunna sunana man kana qablakum Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian ini benar-benar akan mengikuti jejak, meniru perilaku jalan orang-orang sebelum kalian. Yahudi, Nasrani, musyrikin, bahkan Majusi dan yang lainnya. Ini bukti yang pertama. Qala wa qad qaddamtu ma kharrajahu fi sahihain an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian kata Syekhul Islam, aku juga sudah menyebutkan sebelumnya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah, al yahud wan nasara? Qala faman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang bob, semisal biawak, la dakhaltumuh, niscaya kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kalian yang dimaksud itu Yahudi dan Nasara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Siapa lagi kalau bukan mereka? Qala wa marawahu al-Bukhari. Berikutnya yang ketiga. Marawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la ta'khudhanna ummati ma'khadha al-qur'an qablaha shibran ma'khadha al-qurun qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in qalu faris wa rum qala faman an-nasu illa ula'ika. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la ta'khudhanna ummati ma'khadhal qurun qablaha. Sungguh umatku, kata beliau, benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang yang hidup di masa sebelumnya. Umat-umat yang pernah hidup di masa sebelum. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Faris wa Rum, apakah umat yang hidup sebelumnya itu Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani? Qala faman an-nasu illa ula'ika, siapa lagi kalau bukan mereka? Selanjutnya kata Syekhul Islam, wa hadza kulluhu kharaja minhu makhrajul khabar an wuqu'i dzalika. Semua ini sekali lagi adalah merupakan pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang benar-benar terjadinya perkara tersebut. Bahwa di kalangan umat ini akan mengikuti perilaku Yahudi dan Nasrani, tasyabbuh kepada mereka, wadzamu liman yaf'aluhu, dan hadis-hadis tadi juga memuat berita tentang tercelanya orang yang melakukan hal tersebut. Kama kana yukhbiru amma yaf'aluhu an-nas baina yaday sa'a min al-ashrat wal umur wal al muharramat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia menjelang terjadinya hari kiamat dari perkara-perkara yang haram. Jadi subhanallah, ini salah satu bukti betapa sempurnanya agama ini dan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan segala sesuatu yang menyangkut urusan agama kepada manusia. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi di kemudian hari. Semuanya mengandung ibrah. Semuanya mengandung pelajaran penting bagi kita. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan falaisa wujuduhu hujjatan fi zawajihi. Adanya di kalangan umat ini yang meniru atau tasyabbuh kepada Yahudi dan Nasrani tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tasyabbuh itu sesuatu yang dibolehkan. Tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tasyabbuh itu sesuatu yang dibolehkan. Tasyabbuh, meniru perilaku orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, tetaplah dilarang. Walaupun di kalangan umat ini ada yang melakukannya. Dan ini penting. Ini satu hal yang penting yang harus kita pahami. Jangan sampai adanya orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan kemudian dijadikan sebagai hujah bahwa boleh bagi kita untuk melakukannya. Kan ada sebagian orang ketika ditegur, ya akhi kamu jangan melakukan seperti ini. Jawabannya, orang dulu juga pernah melakukannya kok. Nabi saja sudah mengabarkan kok bahwa di kalangan umat ini ada yang melakukan ini dan itu. Seseorang tidak boleh berhujah dengan hujah yang seperti ini. Perkara yang dilarang dalam agama tetaplah dilarang. Dan larangan itu berlaku sampai hari kiamat. Sekalipun sedikit sekali yang meninggalkannya dan banyak yang melakukannya. Kalau perkara itu dilarang, tetaplah terlarang. Kalau perkara itu haram, tetaplah haram. Riba misalnya adalah hal yang diharamkan dalam Al-Quran jelas. Ahallallahul bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekalipun 90% dari kalangan kaum muslimin memakan harta riba, tetaplah itu bukan menjadi hujah kalau riba adalah halal. Faham? Riba tetap haram, walaupun banyak orang yang melakukannya. Walaupun banyak orang yang memakannya. Demikian juga persoalan tasyabbuh, meniru perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekalipun 70% katakanlah dari kalangan kaum muslimin terjerembab dalam perbuatan ini, tetaplah yang namanya tasyabbuh adalah haram, dilarang oleh syariat. Nabi alaihi salatu wasallam mencelanya. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arada al-amrain. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa faedahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut? Mengabarkan bahwa di tengah-tengah umat ini benar-benar terjadi gaya atau perilaku meniru Yahudi dan Nasrani. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arada al-amrain. Yang dimaukan oleh beliau ketika mengabarkan yang seperti ini adalah dua hal. Apa itu? Yang pertama, arada an yu'alliman nas anna hadha sayaqa. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan kepada manusia anna hadha sayaqa, bahwa kenyataan ini benar-benar akan terjadi. Kenyataan ini benar-benar akan terjadi. Satu. Wa tsani an ya'uddu al-uddata lijtinabihi wal hadar minhu wa alla yaqa'u fi hadha kama waqa'at fihi al-umamu as-sabiqah. Agar semua manusia, ini yang kedua, agar semua manusia mempersiapkan bekal, mempersiapkan bekal, mempersiapkan strategi lijtinabihi, untuk menjauhinya dan waspada darinya, supaya tidak terjerembab, supaya tidak terjerumus seperti umat-umat yang sebelumnya. Ini dua hal yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, pertama, dalam rangka memberitahukan kepada manusia bahwa kenyataan ini benar-benar terjadi. Kenyataan ini benar-benar terjadi, dan tentu saja ini kenyataan yang buruk, ini kenyataan yang jelek. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Dan Allah menciptakan yang baik dan yang jelek. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar semua kita, khususnya kaum muslimin, memiliki persiapan dan modal serta bekal untuk bisa menjauhinya, menjauhi perbuatan tersebut dan waspada darinya, agar tidak terjerumus seperti terjerumusnya orang-orang sebelum kita. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, fa'ulima أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله. Maka diketahuilah dari sini bahwa tasyabuhnya umat ini kepada Yahudi dan Nasrani, kepada Persia dan Romawi, adalah perkara yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam artian, tasyabuh adalah perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tasyabuh minal mungkar, termasuk ke dalam perkara yang mungkar. Dan penting bagi kita kaum muslimin, selain mengetahui perkara yang ma'ruf, juga mengetahui perkara yang mungkar. Tujuannya supaya bisa dapat menjauhi perkara-perkara yang mungkar tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal insana idza 'arafa al-ma'rufa wa ankara al-munkara kana khairan min an yakuna mayyit al-qalbi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Seseorang apabila dia mengenal yang ma'ruf, apabila mengenal yang ma'ruf, sudah tahu perkara-perkara yang ma'ruf, wa ankarul munkar, dan kemudian mengingkari berbagai hal yang mungkar, maka keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Karena orang yang tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar adalah orang yang dinyatakan hatinya mati. Hatinya apa? Mati. Gak tahu yang ma'ruf itu seperti apa dan tidak mengingkari kemungkaran. Dan seperti ini, mayyitul qalb, orang yang hatinya mati. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka merubah kemungkaran itu dengan lisannya, menghentikan kemungkaran itu dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka hendaknya dia merubahnya dengan hatinya, menghentikan kemungkaran dengan hatinya. Kata Rasulullah terakhir, wadzalika adhaful iman, mengingkari atau merubah kemungkaran dengan hati, adhaful iman, itu adalah tanda selemah-lemahnya iman. Artinya iman yang paling lemah, adhaful iman, iman yang paling lemah. Nah, kalau seseorang sudah tidak bisa mengingkari kemungkaran hatta dengan hatinya, ini artinya dalam hatinya sudah tidak ada keimanan, ya kan? Karena orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati itu dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai selemah-lemah iman, iman yang paling lemah. Jadi kalau sudah tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan hati, berarti sudah tidak ada lagi keimanan di dalam hati. Kalau sudah tidak ada lagi keimanan dalam hati, ini artinya mayyitul qalbi, hatinya mati, hatinya wassalam, wafat. Hatinya mati, tapi lebih tepatnya mati ya, bukan wafat. Karena kalau kata wafat ini tidak mesti dipakai untuk menyebutkan orang yang mati. Orang yang masih hidup pun bisa disebut wafat. Orang-orang yang tidur itu wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yurwa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala annahu qala li rajulin, annahu qala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, halaktu in lam amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Faqala lahu Abu Abdurrahman, halakta إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر منكرا. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang meskipun secara postur kecil, tapi soal keberanian paling besar, mengalahkan orang-orang yang posturnya besar. Ini menjadi pertanda, menjadi bukti kalau soal keberanian itu tidak melihat postur. Ada orang yang subhanallah posturnya jangkung badannya tinggi besar, tapi keberaniannya seperti anak kecil. Ada orang-orang yang mungkin secara postur kecil, kurus, tapi soal keberanian besar. Sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud termasuk salah seorang sahabat yang secara postur kecil, bahkan betisnya kecil. Betis beliau kecil. Sampai pernah diomongkan ya oleh beberapa orang ketika betis beliau tersingkap, baju beliau ya ke atas, kemudian betisnya kelihatan, diejek. Diejek sebagai orang yang betisnya kecil. Tapi sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pujian kepadanya, bahwa kaki ini, kalau dibandingkan beratnya ya, dalam hal kebaikan dengan gunung sekalipun lebih berat kebaikan kaki yang kecil ini. Subhanallah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, aku celaka kalau seandainya aku tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari hal-hal yang mungkar. Aku pasti celaka," kata dia. Sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa semangatnya orang itu untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak terpesona dengan ucapan seperti itu. Tidak lantas terkagum-kagum kepada laki-laki itu karena keberaniannya luar biasa. Nah, terpesona. Karena yang dihadapi adalah Ibnu Mas'ud. Sosok yang tadi sudah kita katakan keberaniannya sangat luar biasa. Ketika mendengar ada orang yang ngomong seperti itu tidak terpengaruh. Lalu apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Halakta in lam ya'rif qalbukal ma'ruf. Justru kamu akan celaka kalau seandainya hatimu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Hatimu yang celaka, justru kamu yang celaka kalau sampai hatimu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Hadirin rahimakumullah, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa persoalannya bukanlah hanya sebatas punya kesemangatan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Persoalannya bukan itu. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh seseorang ketika akan melakukan amar ma'ruf dan nahi. Jadi bukan hanya sebatas semangat kok, semangat saja. Kalau semangat, insya Allah banyak dari kalangan kaum muslimin juga punya semangat. Apalagi ini menyangkut amar ma'ruf dan nahi mungkar. Persoalan yang sangat besar, persoalan yang bisa mendatangkan konsekuensi yang bisa membahayakan. Bahkan sampai pada tingkatan bisa membahayakan jiwa. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada laki-laki itu. Justru yang celaka itu adalah kalau sampai hatimu tidak mengenal yang ma'ruf. Kamu bisa saja celaka karena kamu tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah kepada yang mungkar. Tapi kamu akan lebih celaka lagi manakala kamu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Karena bagaimana mungkin seseorang akan menyuruh orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf kalau dirinya sendiri tidak mengenal yang ma'ruf tersebut. Gak tahu yang ma'ruf, tidak tahu yang mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkarnya omdo. Omong doang. Apalagi zaman sekarang, ikhwan fillah rahimakumullah, hampir setiap kegiatan yang mengatasnamakan agama, yang sifatnya lahir dari kecemburuan agama, itu selalu dilabeli dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai wal'iyadu billah, demo, demonstrasi, bila atas nama agama itu dilabeli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Menghancurkan tempat-tempat maksiatan dengan kekerasan, dengan cara anarkis. Itu kemudian dilabeli dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah memang seperti ini Islam mengajarkan? Ternyata tidak. Berarti lebih berbahaya yang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukannya rata-rata minim ilmu. Tidak tahu yang ma'ruf tidak mengenal yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ada etikanya. Amar ma'ruf nahi mungkar memang benar amalan yang luar biasa di dalam Islam. Salah satu keunggulan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Dengan adanya apa? Dengan adanya syariat amar ma'ruf dan nahi munkar yang kalian tegakkan. Umat Islam ini, selama mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka mereka menjadi umat yang paling baik. Tapi, amar ma'ruf dan nahi munkar tidak boleh dilakukan secara serampangan. Maksud hati melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar demi menjaga kemurnian Islam, keutuhan Islam, tapi justru akibatnya malah merusak nama Islam. Kalau sudah seperti itu wajah amar ma'ruf, maka ini wajah amar ma'ruf yang salah. Salah kaprah. Dulu ada seorang laki-laki yang Masya Allah sana kemari melakukan provokasi. Untuk apa? Untuk menentang pemimpin, menentang pemerintah, menentang waliul amr. Dia melakukan provokasi di sana sini, di banyak tempat, sampai pada akhirnya dia masuk ke sebuah masjid, melewati banyak orang yang sedang ada di masjid tersebut, dan berhadapanlah dengan sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Dia kemudian menunjuk sahabat Hudzaifah ibn Yaman, "Hei sahabat Rasul, ayo amar ma'ruf nahi munkar. Kita turun ke jalan. Kita demo. Kita unjuk rasa. Kita tampakkan ketidaksetujuan kita kepada waliul amr. Kita gulingkan waliul amr itu." Sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau tetap tenang. Kemudian beliau berkata kepadanya, "Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar." Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah perkara yang baik. Tetapi perlu engkau ketahui, mengangkat senjata untuk menggulingkan sebuah pemerintahan, itu bukanlah amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apalagi kalau sampai banyak korban jiwa dari kalangan kaum muslimin. Ini bukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Darah kaum muslimin itu terhormat, terjaga. Lazawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajul muslimin. Kata Rasulullah, hilangnya dunia ini masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan melayangnya jiwa seorang muslim. Amar ma'ruf, tapi tolong jaga darah kaum muslimin, jaga kehormatan kaum muslimin, jaga harta kaum muslimin. Ada etikanya. Karena itu wajar kalau dalam riwayat ini sahabat Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwa ada hal yang bisa membuatmu lebih celaka, yaitu apa? Kamu tidak mengenal yang ma'ruf. Kamu tidak mengenal yang ma'ruf. Ini yang jauh lebih akan membinasakanmu, membahayakan dirimu. Kemudian kata Syekh bin Baz, "Fakaunuhu ya'riful ma'ruf wa ya'riful munkar fa hadhihi fa'idatun kabiratun." Maka seseorang mengenali yang ma'ruf dan mengenali yang munkar, fahadihi faidatun kabiratun, ini di dalamnya mengandung faidah yang sangat besar sekali. Kita mengenal yang ma'ruf, mengenal yang munkar, faidahnya sangat besar sekali. ada banyak orang yang lebih mendahulukan sisi pengenalan kepada yang ma'ruf, kemudian mengabaikan untuk mengenali hal-hal yang mungkar. Ceritanya fadhoil amal terus. Siapa yang mengamalkan sekian maka akan mendapatkan pahala sekian. Siapa yang membaca ini sekian maka akan mendapatkan pahala sekian. Siapa yang melakukan sholat sekian rakaat maka akan mendapatkan pahala sekian sekian. Terus sisi itu yang ditonjolkan. Sementara pemahaman, penjelasan, pengetahuan tentang perkara-perkara yang mungkar diabaikan. Ini hal yang keliru. Ini hal yang keliru. Ini tidak sempurna. Karena syariat itu tidak hanya al-amru bil ma'ruf saja, tapi juga an-nahyu 'anil munkar. Bagaimana seseorang bisa an-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, kalau dia tidak mengenal yang mungkar? Maka sebelum beramar ma'ruf, seseorang harus tahu dulu apa itu ma'ruf. Dan sebelum mengingkari yang mungkar, juga harus tahu dulu apa saja yang termasuk ke dalam perkara-perkara yang mungkar. Jadi dua-duanya harus diketahui, yang ma'ruf dan yang mungkar. Qala wa hiya min wasa'ili inkaril munkar. Mengenal yang ma'ruf dan mengenal yang mungkar itu termasuk wasilah ingkarul mungkar, perantara agar bisa mengingkari kemungkaran. Wa min wasa'ilil amri bil ma'ruf, dan sebagai wasilah perantara agar bisa menyuruh kepada yang ma'ruf. Fa ilmuhu awwalan, maka yang paling pertama adalah ilmu dulu. Ilmunya dulu yang pertama. Sebelum beramar ma'ruf, bernahi mungkar, yang pertama yang harus dipersiapkan sebagai bekal utamanya adalah ilmu. Ilmunya dulu. Wasilatan li amri tsani, di mana ilmu ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Fala budda min hadza wa hadza, maka harus ada pengetahuan baik terhadap perkara yang ma'ruf maupun terhadap perkara yang mungkar. Karena yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan segenap para anbiya itu menyangkut kebaikan dan keburukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan nabi tersebut akan memberitahukan kepada umatnya perkara-perkara yang baik bagi mereka dan mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang buruk. Berarti diberitahukan oleh Nabi alaihi wasallam perkara-perkara yang baik diberitahukan, perkara-perkara yang buruk juga diberitahukan. Soal akan adanya di kalangan umat ini yang tasyabbuh kepada Yahudi dan Nasrani diberitahukan oleh Nabi. Soal terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan diberitahukan oleh Nabi. Soal akan adanya di kalangan umat ini yang berperilaku seperti wanita, wanita berperilaku seperti laki-laki diberitahukan oleh Nabi alaihi wasallam. Soal akan adanya di kalangan umat ini yang menghalalkan khamar, menghalalkan zina diberitahukan oleh Nabi alaihi wasallam. Semua hal menyangkut perkara-perkara yang jelek diberitahukan oleh Nabi alaihi wasallam, dan penting perkara ini untuk kita ketahui. Supaya apa tujuannya? Supaya pertama kita menjauhinya, untuk kemudian kita mengingatkan saudara-saudara kita agar menjauhinya. Semua disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Fala budda an yastabsir wa yatafaqqah hatta ya'rif al-ma'ruf bidalilihi wal munkar bidalilihi. Maka setiap orang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman sehingga tahu tentang hal-hal yang ma'ruf dengan dalilnya dan tahu hal-hal yang mungkar dengan dalilnya. Tsumma amru tsanin huwal amalu bihadzal ilm. Lalu berikutnya mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya. Fayungkirul munkar hasba taqatihi wa ya'muru bil ma'ruf hasba taqatihi. Mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya dan menyuruh kepada yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Para ulama menjelaskan bahwa mengingkari kemungkaran, kalau sampai timbul kemungkaran yang jauh lebih besar, itu perkara yang batil. Itu perkara yang batil. Nah. Jadi salah satu syarat dalam hal mengingkari kemungkaran adalah tidak timbulnya kemungkaran yang jauh lebih besar. Selanjutnya Syaikhul Islam mengatakan, qala wa inkarul qalbi huwal imanu bi anna hadza munkarun wa karahatuhu lidzalika. Pengingkaran kemungkaran dengan hati itu artinya adalah al imanu bi anna hadza munkarun. Percaya, meyakini bahwa ini adalah perkara yang mungkar. Dan menampakkan ketidaksukaannya terhadap hal tersebut. Ini namanya mengingkari kemungkaran dengan hati. Yakin bahwa perkara tersebut adalah perkara yang mungkar, kemudian membencinya. Tidak hanya sebatas meyakininya ya, tapi ada perasaan benci dan tidak suka terhadap perkara yang mungkar tadi. Faidha hasala hadza kana fil qalbi imanun. Kalau ada yang seperti ini dalam hati, maka itu tandanya ada iman. Itu tandanya ada iman. Wa idza faqada al qalbu ma'rifata hadza al ma'ruf wa inkara hadza al munkar irtafa'a hadza al iman min al qalbi. Namun apabila di dalam hati itu sudah tidak ada lagi pengetahuan terhadap perkara yang ma'ruf dan kecemburuan ya, untuk bisa mengingkari perkara yang mungkar, irtafa'a hadzal imanu minal qalbi, maka keimanan itu menjadi tidak ada di dalam hati. Qala wa aydan faqad yastaghfiru ar-rajulu min adh-dhanbi ma'a israrihi 'alayhi aw ya'ti bi hasanatin tamhuhu aw tamhu ba'dahu wa qad tuqallilu minhu wa qad tud'ifu himmatahu fi talabihi idza 'alima annahu munkarun. Kata Syekhul Islam, kadang seseorang masih bisa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, walaupun dalam waktu yang lainnya dia melakukannya lagi. Atau kadang seseorang ketika melakukan dosa, dia barengi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sehingga dapat menghapus dosa tersebut atau menghapus sebagiannya atau mengurangi, atau paling tidak kecenderungannya untuk berbuat dosa menjadi berkurang. Kapan ini? Idza alima annahu munkarun. Kalau seseorang itu tahu bahwa dosa adalah sebuah kemungkaran. Di sini ya, pentingnya kita mengenali apa? Yang mungkar. Kalau kita sudah tahu bahwa dosa itu adalah sebuah kemungkaran, maka setidaknya kita akan tetap sadar. Dan satu waktu kita akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan ini. Meskipun kadang ya di lain waktu jatuh lagi, ya. Di lain waktu jatuh lagi, tapi dia juga punya semangat untuk melakukan kebaikan. Ini faidah, ini manfaat dari mengetahui apa yang mungkar. Kalau sampai seseorang tidak tahu perkara yang mungkar, maka dia akan terus-terusan betah dalam berbuat dosa. Karena menganggap dosa yang dilakukannya bukanlah sebuah kemungkaran. Pada akhirnya dia tidak bertaubat. Pada akhirnya dia pun malas untuk melakukan kebaikan. Sebuah kebid'ahan. Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau tidak dianggap sebagai sebuah kemungkaran, kalau tidak diyakini sebagai sebuah kemungkaran, maka seseorang tidak akan bisa lepas darinya. Tapi ketika kita tahu bahwa itu sebuah kemungkaran, maka akan ada upaya untuk sedikit demi sedikit menjauhinya. Atau bahkan secara totalitas menjauhinya. Sekali lagi, ketika tahu kalau itu adalah kemungkaran. Ini faedahnya. Ini faedah. Makanya saya katakan tadi bahwa fokus kita tidak hanya kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi juga kita harus tahu perkara-perkara yang mungkar. Sehingga dengan itu kita bisa menjauhi. Nah, berapa banyak orang yang menganggap perkara yang jelek menjadi baik? Kenapa? Karena tidak tahu kalau yang jelek itu adalah mungkar. Coba kalau seandainya tahu, dia masih sadar bahwa itu adalah kemungkaran, sehingga suatu saat akan kembali. Berapa banyak orang yang jatuh dalam pemahaman sesat? Kenapa? Karena tidak paham kalau itu adalah kemungkaran. Berapa banyak para pemuda yang terjaring dalam terorisme, tindakan-tindakan radikal? Kenapa? Karena pada umumnya mereka tidak tahu kalau itu adalah kemungkaran. Coba kalau seandainya tahu, gak mungkin. Pasti akan menjauh. Atau setidaknya akan sadar. Tidak sampai jadi pengantin. Membunuh dirinya sendiri dengan cara yang batil. Mati konyol. Jadi kalau kita tahu perkara yang mungkar, maka ini akan semakin mendekatkan kita kepada perkara yang ma'ruf. Ya. Berapa banyak orang yang sudah mengenali yang ma'ruf, tapi ketika tidak tahu perkara yang mungkar, akhirnya jatuh ke dalam perkara yang mungkar. Berapa banyak orang yang tahu baca Quran itu ma'ruf, tapi ketika tidak tahu soal yang mungkar, akhirnya dia baca Quran di kuburan lah. Ya, baca Quran di tempat-tempat lain lah yang terlarang. Kenapa? Karena tidak tahu yang mungkar. Kalau itu adalah mungkar. Selanjutnya Syekhul Islam mengatakan, "Tsumma law furida anna 'alimna anna an-nasa la yatrukuna al-munkara wa la ya'tarifuna bi annahu munkarun, lam yakun dhalika mani'an min iblagi risalati wa bayanil ilmi. Bal dhalika la yusqitu wujub al-iblagh wa la wujub al-amri wa an-nahyi fi ihda ar-riwayatayn an Ahmad wa qawli katsirin min ahli al-ilmi." Kata Syekhul Islam, katakanlah bahwa kita tahu banyak orang yang tidak mau meninggalkan kemungkaran. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan kemungkaran dan banyak orang yang tidak tahu kalau itu adalah perkara yang mungkar. Namun demikian, hal ini bukanlah menjadi penghalang untuk tetap menjelaskan ilmu, menjelaskan kepada semua orang bahwa itu perkara yang mungkar. Ya. Mungkin ya ketika kita mengingkari kemungkaran, banyak orang yang tidak mau meninggalkannya. Padahal kita sudah kasih tahu kalau ini adalah mungkar. Tapi banyak orang yang gak mau meninggalkannya. Banyak orang yang tidak tahu kalau itu adalah mungkar. Kondisi yang seperti ini bukanlah menjadi penghalang untuk kemudian kita tidak melarang dari kemungkaran dan memberitahukan ya kepada semua orang kalau itu adalah kemungkaran. Karena yang jadi patokan dalam hal ini adalah kita menunaikan apa? Kewajiban. Ingkarul mungkar. Soal apakah orang itu ketika sudah kita kasih tahu kemungkaran dia akan meninggalkannya atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Akan tetapi yang paling penting adalah kita tetap menegakkan ingkarul mungkar. Atau sebaliknya, ketika kita menyampaikan perkara-perkara yang ma'ruf, kemudian banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak mau melakukannya, maka kondisi yang seperti ini bukanlah menjadi penghalang untuk kemudian kita berhenti dari menyuruh kepada yang ma'ruf. Soal apakah banyak orang yang kemudian melakukan perkara ma'ruf tadi atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita hanyalah amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar tetap ditegakkan. Bagaimanapun kondisi manusia. Nah, karena itu adalah kewajiban. La yusqitu wujubal iblagh. Kondisi yang seperti tadi tidaklah menggugurkan kewajiban menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu tentang yang ma'ruf, tentang yang mungkar. Nah, dan ini menurut pendapat kebanyakan ahlul ilmi dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, selanjutnya Syekhul Islam menyebutkan beberapa contoh ya, bukti apa yang kita sebutkan di awal, perilaku dari kalangan umat ini yang meniru Yahudi dan Nasrani. Kali ini diambil dari Al-Quran. Qala mimma yadullu min al-Qur'ani 'ala an-nahyi an mushabahati al-kuffar qauluhu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walilkafirina 'adzabun alim. Surat Al-Baqarah ayat 104. Bukti dari Al-Qur'an yang menunjukkan larangan meniru tasyabbuh kepada orang-orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan sekali-kali kalian mengatakan ra'ina. Kalau aslul kalimah, kalau asal kata ra'ina itu artinya perhatikanlah kami. Tapi maksud orang-orang Yahudi ketika mengatakan ra'ina itu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bodohnya gitu ya. Atau makna yang semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sekali-kali mengatakan ra'ina. Kata-kata ra'ina adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Kata-kata yang mengandung makna yang jelek. Ini jelas larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meniru orang-orang kafir dalam hal ini Yahudi. Sekalipun dalam kalimat, dalam kata-kata yang biasa mereka ucapkan. Dan ini tambahan faedah bagi kita semua. Karena biasanya ketika kita mendengar kata tasyabbuh, meniru, itu selalu identik. Atau pikiran kita selalu tertuju kepada yang sifatnya perilaku. Ya, seperti pakaian, atau cara berjalan, atau apalah. Ya. Sementara kata-kata atau ucapan seringnya dilupakan. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan orang-orang yang beriman agar jangan meniru orang-orang Yahudi sekalipun dalam bahasa. Sekalipun dalam bahasa, sekalipun dalam kata-kata. La taqulu ra'ina, jangan sekali-kali kalian mengatakan ra'ina. Wa qalu burna wasma'u, akan tetapi katakanlah oleh kalian umburna, lihatlah kami, wasma'u dan dengarlah. Ya. Walil kafirina azabun alim. Kemudian kata Allah, untuk orang-orang kafir itu sebenarnya sudah disediakan azab yang pedih. Ya. Jangan sekali-kali, ya. Ini disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan sekali-kali kaum muslimin, bahkan sudah sering juga saya sampaikan, ketika menyampaikan pengumuman, mendahulukan para wanita. Ya. Orang-orang kafir itu dalam pengumuman-pengumumannya selalu mengatakan ladies and gentlemen. Ya, didahulukan dulu yang ladies. Kaum muslimin, kata Syekh Utsaimin, jangan meniru mereka dalam ucapan tersebut. Dahulukan laki-laki. Ya. Kaum muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Jangan muslimat, muslimin. Mukminat, muslimin. Mukminin, jangan. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Waduh. Ini kayaknya sudah latah ya, banyak orang yang mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak. Mestinya kita kaum muslimin mendahulukan bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. La taqulu ra'ina. Di sini syahidnya. Di sini yang harus digaris bawahi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin agar jangan sampai meniru gaya bahasa pembicaraan orang-orang kafir Yahudi. Jangan kalian katakan ra'ina, katakan unzurna wasma'u. Karena orang-orang kafir itu telah disediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, qala Qatadah wa ghairuhu kanat al-yahudu taquluhu istihza'an. Kata Qatadah, orang-orang kafir, Yahudi, ketika mengatakan ra'ina, itu maksudnya adalah istihza'an. Mengejek, menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Mungkin saja ada kata-kata, ya, ada kata-kata yang selalu terucap, bahkan disebarluaskan oleh orang-orang kafir, di mana ternyata setelah ditelaah, setelah diteliti, kata-kata tersebut mengandung penghinaan terhadap Islam. Mungkin saja ada. Kita aja yang mungkin tidak tahu. Ya, ada istilah-istilah yang biasa dilontarkan oleh orang-orang kafir. Ada bahasa-bahasa tertentu, ya, yang biasa dilontarkan oleh orang-orang kafir yang ternyata, ya, ketika ditelaah, ketika ditelisik, itu mengandung penghinaan terhadap Islam. Sayangnya kaum muslimin yang awam, kaum muslimin yang tidak mengerti akan hal ini, mereka ikut, ya, ikut menyebarkannya, ikut mengucapkannya, bahkan merasa bangga ketika mengenal istilah-istilah asing dari orang-orang kafir, bangga didagangkan ke sana kemari. Oh, ini istilah dari Barat, ini istilah dari Eropa. Sekarang ini, ya, orang-orang kafir dalam merusak Islam sampai pada tingkatan simbol. Orang-orang kafir memiliki simbol-simbol tersendiri yang ketika ditelaah ternyata ini penghinaan terhadap Islam. Sayangnya kaum muslimin yang awam menggunakan simbol-simbol tersebut. Bahkan dipakai sebagai cap di baju, di sendal. Iya. Ini sangat disayangkan. Contohlah misalnya istilah apa, di cap sendal itu ada sandal atau sepatu, ada naik, ya, naik, Nike, ya, naik. Ini dari orang-orang kafir, dari orang-orang kafir. Para ulama mengingatkan kepada kita agar jangan menggunakan simbol ini, ya. Karena sudah jelas-jelas, ini simbolnya orang-orang kafir yang mengandung permusuhan kepada umat Islam. Nah, seperti Syekh Ubay dan masyaih yang lainnya melarang secara khusus, ya, untuk kita memiliki barang-barang, entah sendal atau sepatu yang bertuliskan naik. Nah, ini sudah tersebar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa semua ini terjadi? Karena ketidaktahuan kita, karena kelemahan pengetahuan kita, karena kita tidak tahu kalau itu adalah mungkar, karena kita tidak tahu kalau itu adalah mungkar. Semua jadi baik kalau kita tidak pernah mengetahui yang mungkar. Makanya kita harus berhati-hati. Walan tarla ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah ngasih tahu kepada kita bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani sampai kapan pun tidak akan pernah rela kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Maka berbagai macam upaya mereka lakukan. Mereka meluncurkan fashion-fashion, pakaian-pakaian yang merusak kaum muslimin. Simbol-simbol, kemudian bahasa-bahasa, dan cara-cara yang lainnya. Kita dituntut untuk waspada. Jangan semangatnya boikot produk Amerika, boikot produk Amerika, teriak-teriak seperti itu. Jangan cuma semangatnya hanya seperti itu, yang pada kenyataannya justru banyak merugikan umat Islam sendiri. Lakukan sesuatu sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang kafir yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kaum muslimin. Harta mereka tetap terlindungi, darah mereka tetap terjaga, kehormatannya pun tetap utuh. Ini yang mesti kita lakukan. Qala kanat al-yahud taquluhu istihza'an fakariha Allahu lil-mu'minina an yaqulu mithla qawlihim. Kata Qatadah, orang-orang Yahudi ketika mengatakan ra'ina, mereka mengatakannya dalam rangka istihza'an, dalam rangka mengejek, dalam rangka mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai bila dari kalangan kaum mukminin ada yang mengucapkannya. Jangan. Qala subhanahu. Kemudian bukti berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am ayat 159 dan Ali Imran ayat 105. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu wahai Muhammad terhadap mereka. Innama amruhum ila Allah, urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kata Syekhul Islam, ma'lumun annal kuffar, hal yang sudah maklum diketahui bahwa orang-orang kafirlah yang farraqu dinahum, memecah belah agamanya. Orang kafirlah yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, sehingga mereka bergolong-golongan. Mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti jejak mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah memecah belah agamanya dan kemudian mereka berselisih setelah datang penjelasan kepada mereka. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka berselisih, mereka memecah belah agamanya setelah datang kebenaran kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita berbuat seperti mereka. Kalau sudah ada keterangannya dari Al-Quran, dari Sunnah, maka itu yang harus diamalkan. Jangan berselisih tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Ya. Jangan seperti orang-orang kafir. Diturunkan ke tengah-tengah mereka Al-Kitab. Ya. Tetapi justru mereka malah berselisih. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Waqad qala ta'ala li nabiyyihi alaihi salatu wassalam lasta minhum fi syai. Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi syai, tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun terhadap mereka. Dzalika yaqtadi tabarru'uhu minhum fi jami'il asya. Kata-kata ini atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, lasta minhum fi syai, tidak ada tanggung jawab mu sedikit pun terhadap mereka, ini menuntut beliau untuk menampakkan sikap baro'ah, berlepas diri dari mereka orang-orang kafir, fi jami'il asya, dalam seluruh persoalan. Allah mengatakan lasta minhum fi syai, tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun terhadap mereka, artinya kamu wahai Muhammad harus berlepas diri dari mereka dalam segala hal. Jangan mengikuti orang-orang kafir. Jangan mengikuti mereka. Wa man taba'a ghayrahu fi ba'di umurihi fa huwa minhu fi dzalikal amri. Sebagai gambaran mudahnya ya, adalah bahwa seseorang kalau mengikuti orang lain dalam sebahagian urusannya, maka dia akan disamakan dengan orang lain itu dalam urusan tersebut. Ya. Si A mengikuti si B dalam sebagian urusan si B. Maka si A ini akan digolongkan kepada golongannya si B dalam urusan tersebut. Nah, kalau kita umat Islam mengikuti gaya hidup, ya, mengikuti cara beragamanya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, maka kita akan digolongkan sebagai golongan mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka akan dicap sebagai bagian dari kaum tersebut. Karena itu, umat Islam bukanlah bagian dari orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi kita Muhammad agar lasta minhum fi syai, berlepas diri secara totalitas dari orang-orang kafir. Qala wa idza kana Allah qad barra rasulahu sallallahu alaihi wasallam min jami'i umurihim faman kana muttabi'an lirrasul haqiqatan kana mutabarri'an minhum katabarru'ihi sallallahu alaihi wasallam minhum wa man kana muwafiqan lahum kana mukhalifan lirrasuli biqadri muwafaqatihi lahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menuntut rasulnya untuk berlepas diri secara totalitas dari mereka orang-orang kafir, maka barang siapa yang mengikuti rasul secara benar, dia harus berlepas diri dari orang-orang kafir sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri darinya. Wa man kana muwafiqan lahum, dan barang siapa yang meniru, menyepakati orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, kana mukhalifan lirrasul, maka akan dicap sebagai orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi biqadri muwafaqatihi lahum, sejauh penyepakatannya terhadap orang-orang kafir. Dengan demikian, maka kewajiban kita adalah menampakkan tabri'ah, sikap berlepas diri kepada orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani dalam segenap urusannya. Nah, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar, dinun kamilun, agama yang sempurna, min kulli wajhin, dari segala sisi sempurna, fi kulli makanin wa zamanin, sempurna di setiap tempat, di setiap zaman, dan layak, cocok, sesuai di setiap tempat dan di setiap zaman. Islam adalah agama yang tidak pernah mengalami keusangan. Tidak ada satupun dari syariat Islam yang usang, yang tidak berlaku. Dari awal diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir dari kehidupan ini, Islam tetap agama yang baru. Ya. Agama yang tidak mengalami keusangan. Agama yang tidak ketinggalan zaman. Bagaimanapun perkembangan teknologi, Islam tetap seperti itu. Tidak berubah sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun, tidak bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, atau tidak terlalu maju ke depan, tidak. Tapi selalu cocok, selalu pas, selalu sesuai. Bagaimanapun perkembangan zaman, dari segi teknologi, ya, dalam bentuk apapun itu, Islam tetap cocok, Islam tetap pas. Ya. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini harusnya sebagai motivasi bagi kita untuk semakin memperdalam, ya, memperdalam agama Islam. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Lihat. Siapa yang disuruh untuk masuk ke dalam Islam oleh Allah? Siapa? Kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kalian ke dalam Islam. Kenapa? Sudah beriman kok masih tetap disuruh masuk ke dalam Islam? Artinya kita itu harus loyalitas dan totalitas. Mengamalkan syariat-syariat Islam secara sempurna. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka campakkan kebenaran itu di belakang punggung mereka. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam kalian. Setelah kalian menyatakan beriman, masuk ke dalam Islam. Amalkan seluruh syariat-syariat Islam. Jangan dicampakkan seperti orang-orang Yahudi. Umat Islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua hingga akhir hayat kita, dan kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.